Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan kajian fiqih Kitab Al-Buyu', kitab jual beli. Anjuran at-tabkir fi talabi rizqi. Berpagi-pagi berangkat mencari rizqi. Dalam hadis dari Imam At-Tirmidzi dari Sakhar Al-Ghamidi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, limpahkan barokah bagi umatku di waktu pagi-paginya. Di sini anjuran ketika melakukan aktivitas itu apa? Pagi-pagi. Kemudian al-kasbul halal, anjuran mencari apa kasab usaha yang halal. Dalam hadis sahih Rasul mengatakan, "Afdalul kasbi bai'un mabrurun wa 'amalur rajul bi yadihi." Akhrajahu Ahmad wa ghairuhu. Sebaik-baiknya pencaharian itu adalah jual beli dan pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri. Tapi ini hadis ini tidak mutlak karena dalam hadis yang lain kan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan rizki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jual beli, tapi Allah menjadikannya pada ghanimah. Makanya harta yang paling halal, paling thayyib adalah ghanimah. Dan itu adalah ta'am bagi Rasulullah SAW. Dan Rasul tidak memakan kecuali yang paling utama, paling baik. Jadi sini bai'un mabrur. Jual beli yang mabrur, yang benar itu kan, tidak ada unsur ribanya, penipuannya, intinya sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian amalur rajul biyadihi, usaha seorang dengan tangannya, kerajinan, keterampilan, sifatnya yang menggunakan keahlian. Kemudian wujubul ilmi bi ahkamil bai'i wasyira, wajib mengetahui hukum-hukum jual beli. Karena dalam Islam orang segala sesuatu ada ilmunya, ada hukumnya. Berarti ketika orang mau berjual beli berarti harus tahu hukumnya. Tahu hal-hal yang menjadikan jual beli itu sahih, sah, tahu juga yang membuatnya rusak supaya ketika berjual beli itu memang jual belinya jual beli yang sah. Karena kalau tidak sah berarti yang dimakannya adalah haram. Maka dalam asar Umar radhiyallahu taala anhu kana yatufu bis-suqi wa yadribu ba'da tujjari bid-darrah wa yaqul la yabi' fi suqina illa man yafqahu wa illa akala riba sya'a am aba. Umar radhiyallahu taala anhu memeriksa pasar keliling dan memukul sebagian pedagang dengan tongkatnya dan mengatakan, tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali orang yang paham. Karena kalau tidak pasti makan riba, baik dia mau maupun tidak mau. Karena orang tidak tahu hukum jual beli pasti jatuh ke dalam yang haram. Kemudian ta'rif al-bay', definisi al-bay', jual beli. Lugatan secara bahasa adalah al-mubadalah, tukar menukar. Wa syar'an secara syariat mubadalatu malin bimalin ala sabili taradhi au naqlu milkin bi'iwadin al-mujib al-ma'zun fihi. Secara syariat jual beli itu adalah penukaran apa harta dengan harta secara saling ridho, atau memindahkan kepemilikan dengan iwad, dengan apa ganti sesuai dengan ketentuan yang diizinkan dalam syariat ini. Di sini apa tukar menukar mal harta, tidak mesti dengan uang kan, harta. Makanya apa barter itu juga apa jual beli, karena kan punya ini pisang, ini singkong, ini harta, ini harta. Jadi yang namanya membeli itu bukan mesti dengan uang, dengan barang juga itu apa jual beli juga. Jadi mubadalatu malin bimalin ala sabil taradhi, menukar barang dengan barang atas dasar ridho sama ridho. Hukum jual beli adalah masyru' bil kitab al-aziz, juga dengan sunnah qauliyah maupun fi'liyah. Adapun dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian juga dengan sunnah qauliyah maupun fi'liyah. Adapun yang apa qauliyah tadi Abdul Kasbi bai'un mabrurun wa amalu rajul biyadihi. Usaha yang paling baik adalah jual beli yang mabrur dan usaha seorang dengan tangannya. Itu sabda Rasulullah. Kemudian perbuatannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli, pernah menjual. Yang dimaksud dengan bay'un mabrur, mabrur adalah alladzi la ghisya fihi wa la khida', yang tidak ada unsur penipuan dan nipu dan apa pemalsuan di dalamnya. Kemudian hikmah disyariatkannya jual beli adalah bahwa seseorang itu membutuhkan barang, dan barang itu bisa jadi ada di tangan orang lain, dan orang lain belum tentu mau memberikan kepada dia secara gratis. Dia mau memberikannya dengan apa? Ditukar atau imbalan. Maka dengan dibolehkannya jual beli adalah untuk memenuhi hajat manusia untuk mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan yang berada di tangan orang lain yang tidak bisa diberikan kecuali dengan ada gantinya. Makanya jual beli disyariatkan, hikmahnya adalah itu. Kemudian arkanuhu, rukun jual beli. Ada lima. Pertama, al-ba'i', penjual. Dan syaratnya, labudda an yakuna malikan lima yabi'. Mesti apa? Dia memiliki barang yang akan dijual. Karena tidak sah menjual barang yang bukan dia miliki. Barang orang dijual itu kan, itu tidak sah. Kemudian au ma'zunan lahu fi bai'ihi, atau diberi izin untuk menjualkannya. Bukan punya dia, tapi diizinkan. Diizinkan untuk menjualkannya, itu juga boleh. Terus syaratnya rasyidan ghairu safihin. Orangnya apa rasyid? Rasyid itu ya sudah cakap apa bermuamalah, bukan orang idiot, orang dungu itu kan. Ini orang normal, berarti sudah tahu apa yang manfaat bagi dirinya. Itu apa namanya? Penjual. Kemudian juga pembeli al-musyari. Ini juga apa? Labudda an yakuna jaizat tasarrufi bi alla yakuna safihan wala sabiyan lam yu'zan lahu. Si pembelinya itu harus orang yang apa boleh berdaya guna, maksudnya boleh menggunakan harta. Tidak boleh orang yang safih, tadi orang yang dungu, idiot. Dan juga anak kecil yang tidak dapat izin. Tapi kalau anak kecil kalau tidak dapat izin berarti tidak sah membeli. Tapi kalau diizinkan boleh. Tapi anak kecil kalau membeli barang yang mahal, umpamanya, itu apa? Tidak sah. Karena apa? Biasanya orang tuanya tidak mengizinkan karena barang-barang yang mahal. Kecuali kalau orang tuanya mengizinkan. Tapi kalau apa yang barang-barang murah seperti jajanan kan memang udah dikasih izin itu. Tapi kalau beli barang yang mahal itu harus izin khusus dari walinya. Kemudian selanjutnya adalah al-mabi'. Al-mabi' barang yang akan dijual. Di sini labud an yakuna mubahan, mesti barang yang mubah. Kalau jual gitar itu kan mubah tidak? Haram. Berarti jual beli gitar tidak sah. Atau khamar, atau daging babi, atau bangkai, itu tidak sah. Ketika orang menjualnya, maka hasilnya apa? Haram. Makanya kan Rasulullah melarang apa? Anba'il khamri wal naha anba'il khamri wal maitati wal khinzir wal asnam, itu kan melarang jual beli apa? Bangkai, khamar, babi dan patung gitu. Itu barang-barang haram. Ketika dijual maka apa? Hasil penjualannya haram. Kemudian tahiran, mesti suci. Jual beli yang najis itu kan tidak boleh. Kalau kotoran ayam gimana? Atau kotoran kambing, pupuk. Boleh enggak? Kenapa? Tidak najis. Boleh. Jadi jual beli kotoran apa hewan yang dimakan dagingnya itu boleh karena dia tohir, walaupun apa kotor tapi tohir. Kemudian maqduran ala taslimihi, bisa diserahkan barangnya. Tapi kalau jual burung yang apa? Terbang. Yang terbang, atau jual budak yang kabur itu kan nggak bisa diserahkan. Ya. Itu apa? Tidak sah juga. Ya. Kemudian ma'luman ladal musyari walau biwasfihi, diketahui oleh si pembeli walaupun dengan sifatnya. Barangnya jelas ada di depan ataupun tidak ada tapi disebutkan, saya butuh umpamanya HP merek ini, tipe ini kan. Apa mereknya ini, tipenya ini itu kan. Walaupun tidak kelihatan tapi apa? Ada sifatnya, itu namanya salam itu kan, pemesanan. Walaupun barangnya tidak ada tapi apa? Sifatnya diketahui itu. Jadi barangnya harus apa? Mubah, tohir, kemudian juga apa? Bisa diserahkan dan juga diketahui baik wujudnya ataupun sifatnya. Kemudian rukun kedua, sigotul akdi, sigotnya, bentuk akadnya. Itu ijab dan qabul dengan ucapan seperti bi'atuka, saya jual barang ini dengan harga sekian, terus si pembeli mengatakan ya saya terima. Atau tidak dengan bahasa, sifatnya yang namanya akad itu kan yang penting apa? Makna itu kan, tidak mesti apa? Mabna, bangunan zahir, tapi penting makna. Seperti apa? Zaman sekarang apa? Orang ingin apa, akan ada mu'atoh. Mu'atoh itu menyerahkan, terus nerima itu kan. Orang masukin uang. Kan di situ udah harganya sekian. Punya es krim itu kan. Masukin uang, terus dipijit, keluar barangnya. Jadi, sifatnya ijab qabul itu tidak kaku. Tapi apa, yang dipahami secara adat itu sebagai ijab qabul itu kan. Serah terima. Dan antara barang satu barang dengan barang yang lain berbeda kan. Ya. Ijab qabul jual rumah beda dengan apa? Beli es krim itu kan. Gitu. Bisa dengan apa? Saya jual baju ini nih. Harganya 10.000. Terus si pembeli ngeluarin uang kasih orang 10.000, ambil barang enggak ngomong gitu kan. Itu juga disebut ijab qabul juga. Jadi sifatnya apa karena tidak ada kalimat khusus, itu kembali kepada apa? Kebiasaan uruf apa yang dipahami oleh masyarakat di situ. Dan tentunya tadi melihat antara satu barang dengan barang yang lain berbeda. Kemudian rukun ketiga adalah at-taradi. Ridha sama ridha. Karena Rasulullah SAW mengatakan innamal bai'u antaradin, rawahu Ibnu Majah. Jual beli itu hanyalah berdasarkan ridha sama ridha. Sehingga kalau dipaksa kalau kamu tidak mau menjual rumah ini, saya penjara kamu. Penjara, orang di penjara. Karena takut di penjara, akhirnya orang itu menjualkan rumah itu. Nah, akadnya apa? Tidak sahabat. Kenapa? Mukroh kan itu. Baru di sini yang penjara apa? Mukroh itu. Orang berarti ketika terjadi akad karena apa? Dia takut di penjara, akad orang yang mukroh berarti tidak sah. Itu yang disebut al-habsut tawil, sepakat merupakan ikrah itu penempatannya dalam bukan dalam masalah kekafiran tapi dalam masalah muamalah atau munakahat dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya asyurut fil bai', syarat di dalam jual beli, bukan syarat jual beli tapi syarat di dalam jual beli. Di sini syarat-syarat di dalam jual beli ada dua macam. Pertama sahihun lazim, syarat yang sah lagi mengikat, lazim mengikat. Yang kedua syarat yang mubtilun lil aqdi, syarat yang menggugurkan akad. Adapun yang macam pertama sahihun lazim adalah ma wafaqa muqtadal aqdi, adalah syarat yang selaras dengan tujuan akad itu, tujuan akad jual beli. Seperti istiratu muayyanin fil mabi', tasyarti wasfin muayyanin fil mabi', fa in wujidal wasfu sahal bai', seperti pensyaratan sifat tertentu pada barang yang dijual itu. Atau barang tertentu. Saya mau beli umpamanya HP kamu, tapi syaratnya umpamanya Samsung merek ini yang gini gitu kan. Terus orang yang membeli itu memenuhi syarat itu, maka terus dibayar jual belinya sah. Dan itu memang kan selaras dengan tujuan akad, karena dalam akad jual beli harus barangnya harus jelas baik wujudnya maupun sifatnya gitu. Seandainya tidak terpenuhi mintanya Samsung malah disodorin Nokia, itu tidak sah gitu. Itu pertama. Kemudian syarat yang selaras dengan syarat yang sahih lagi lazim juga adalah syartu ma kana fi maslahatil aqdi, syarat yang tergolong sebagai maslahat akad. Mislu syuruti ta'jilis saman aw ta'jili ba'dihi, seperti syarat menangguhkan pembayaran atau menangguhkan sebagian pembayaran. Umpamanya gini, saya mau beli barang ini, tapi nanti bayarnya minggu depan. Terus si penjual mengatakan, Ya, Bapak. Sah jabrinya itu. Atau saya membeli barang ini, tapi saya barang bayar separohnya dulu. Nanti separohnya pekan depan. Si pembeli mengiyakan, apa, si penjual mengiyakan. Berarti sah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Al-Muslimuna ala syurutihim. Illa syartan ahal haraman au harrama halalan. Kaum muslimin itu di atas syarat yang mereka sepakati. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang haram. Itu syarat yang merupakan maslahat di dalam akad. Ada juga syarat yang mengandung manfaat yang jelas bagi si pembeli maupun si penjual. Seperti contohnya, saya jual rumah ini, tapi dengan syarat saya bisa menempatinya sebulan. Maksudnya si penjualnya. Saya jual rumah ini kepada kamu, tapi syaratnya saya masih bisa menempati sebulan. Sudah sebulan saya keluar. Terus si pembeli mengatakan, iya. Itu syarat apa? Sah, itu kan. Atau contoh lagi, si pembeli sekarang yang mensyaratkan. Saya mau beli mobil, apa, beli kambing ini, tapi syaratnya diantar ke rumah. Terima di rumah. Seperti kan orang beli gas itu kan ya. Diantar ke rumah. Itu manfaat bagi siapa? Pembeli. Jadi syarat, saya mau langganan beli gas ini kepada kamu, tapi syaratnya diantar ke rumah. Sah itu kan, syarat semacam itu. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim dari Jabir, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'a jamalan washtarata anna Jabiran ba'a Nabi sallallahu alaihi wasallam jamalan washtarata dhahrahu ila Madinah. Bahwa Jabir menjual unta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mensyaratkan bisa menungganginya sampai Madinah karena menjualnya tengah perjalanan. Kemudian kan asalnya hadisnya Jabir apa nunggang apa naik unta. Untanya apa? Jalannya berapa? Berapa ya itu kan? Terus diduain oleh Rasulullah, terus sama Rasulullah apa? Untanya di tepak, tepuk itu kan. Terus apa? Langsung jalannya cepat. Terus Rasul mengatakan, bi'nihi bi'uqiyah. Jual kepada saya dengan satu uqiyah. Kata Jabir, la, tidak. Terus kata Rasul, bi'nihi, jual kepada saya. Terus Jabir menjualnya dengan satu uqiyah. Wasyaratu khumlanahu ila ahli. Dan saya mensyaratkan, saya bisa menunggangi sampai ke rumah keluarga saya. Terus Rasul mengiyakannya. Falamma balagtu, tatkala saya sudah sampai, ataituhu bil jamali, saya membawa unta kepada beliau, fanaqalani samanahu, terus beliau bayar uangnya, terus semaraja, terus saya pulang. Terus fa'arsala fi asari, terus Rasul mengirim seorang menyusul saya, terus memberikan uang dan untanya. Maksudnya Rasul sudah beli, ya, terus untanya dikembalikan, uangnya dikasih lagi. Maksudnya memberi itu buat Jabir. Jadi kan di sini berarti boleh menjual barang syarat dengan syarat barang tersebut masih apa bisa dimanfaatkan oleh penjual dalam waktu tertentu yang jelas. Atau juga syarat mensyaratkan saya mau beli kain ini atau mau beli baju ini, tapi ini kan baju kepanjangan, tapi syaratnya potong dulu. Itu juga syarat semacam itu boleh itu kan. Atau saya membeli baju ini tapi tolong apa dikasih renda dulu. Itu juga boleh. Kemudian selanjutnya al-qismu tsani minasyurut, syarat yang kedua, syarat yang rusak. Dan ini ada macam-macam. Pertama, syarat yang menggugurkan akad dari dasarnya, dari pondasinya. Seperti ka'an yashtarita 'ala sahibihi aqdan akhar. Seperti mensyaratkan kepada pemilik barang itu akad yang lain. Seperti ucapan si penjual kepada si pembeli, saya menjual barang ini dengan syarat, saya menjual mobil ini dengan syarat kamu jual rumah kamu kepada saya. Atau saya jual mobil ini dengan syarat kamu minjamin motor kamu kepada saya. Jadi jual beli dengan dengan syarat semacam itu. Jadi akad yang berbeda, akad lain itu. Yang di luar, kalau tadi kan saya mau beli baju ini tapi apa syaratnya yang dipotong atau dibawa ke rumah, kan barangnya itu juga. Kalau ini apa, saya membeli, mau beli mobil ini tapi syaratnya kamu jual rumah kamu kepada saya. Ini kan dua akad ya, dua akad yang berbeda. Itu tidak boleh karena Rasul mengatakan la yahillu salafun wa bai'un wa la syartani fi bai'in. Tidak boleh, tidak halal salafun peminjaman dan jual beli. Maksudnya sekaligus minjam, akad pinjam, sekaligus ada jual beli. Dan juga tidak sah dua syarat di dalam dalam jual beli. Atau hal-hal yang semacam itu, seperti orang mensyaratkan saya menjual mobil ini dengan syarat kamu menikahkan putri kamu kepada saya. Seperti itu. Atau saya jual mobil ini kepada kamu dengan syarat saya mau kamu menerima kalau dinikahkan dengan putri saya. Itu tidak sah juga akad semacam itu. Itu membuat akad gugur dari dasar tadi, akad jual belinya gugur, tidak sah, batil. Di sini ada yang kedua, ma yasihu ma'ahul aqdu wa yubtilu asyarta. Syarat yang jual belinya sah tapi syaratnya batil, gugur. Itu asyartu al-munafi li muqtadal aqdi, itu syarat yang bertentangan dengan tujuan daripada jual beli itu, akad tersebut. Seperti apa? Si pembeli mensyaratkan kepada si penjual mensyaratkan kepada si pembeli agar kalau sudah beli barang ini jangan dikasih orang, jangan dihibahkan, jangan dijual. Saya jual mobil ini kepada kamu tapi kamu jangan menjual kepada orang, atau jangan ngasih sama orang, atau jangan dipakai umpamanya bepergian. Ya, itu kan syarat udah pertama di luar kewenangan dia, di luar milik dia, mau diapain kan terserah gitu. Di sini jual belinya sah, syarat yang tadinya enggak usah dihiraukan. Karena Rasul mengatakan kullu syaratin laisa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana mi'ata syaratin, setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah, maksudnya bertentangan dengan kitabullah, maka batil walaupun 100 syarat. Syarat yang selanjutnya adalah ma la yanqidu ma'ahu bai'un, adalah syarat yang dengan adanya syarat ini jual beli menjadi tidak sah. Seperti bi'tuka in radiya fulan au in ji'tani bikaza. yaitu menggantungkan jual beli dengan sesuai dengan syarat yang akan datang. Itu seperti mengatakan, saya jual barang ini kalau si fulan ridho. Kan si fulannya belum ditanya. Atau saya jual barang ini kalau kamu membawakan umpamanya apa tukang ojek ke sini. Jadi menggantungkan jual beli dengan sesuatu yang dengan syarat yang akan datang, maka jual belinya apa tidak? Tidak sah. Jadi di sini ada syarat yang mesti dipenuhi, ya, ada syarat yang membuat akadnya gugur dari dasar, ada syarat yang akadnya sah tapi syaratnya batil, ada yang jual belinya tidak sah bersama syarat ini karena digantungkan dengan sesuatu yang akan datang, sama dengan belum kan, kalau si bulan datang saya jual barang ini kan belum datang itu kan. Ya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.